Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan kuliah ilmu kita dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita membaca kitab Hidayatul Mutafakkirin. Kita masih lagi membicarakan tentang punca kesesatan orang Melayu. Kita baca Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala ihtajaba 'anil basair kama ihtajaba 'anil absar wa innal mala'al a'la yatlubuhu yatlubunahu kama tatlubunah. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala terdinding daripada segala mata hati, sebagaimana dia terdinding daripada segala mata kepala. Dan sesungguhnya segala malaikat yang mulia menuntut untuk mengetahui Allah Ta'ala, sebagaimana kamu menuntut untuk mengetahui keadaan Allah Ta'ala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut inna Allah Ta'ala ihtajaba 'anil basair. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini terdinding, terhijab daripada segala mata hati. Maksud, tak dapat nak bayangkan macam mana rupa keadaan Allah Ta'ala. Kita tak boleh bayang. Dalam dunia ni, kita boleh bayang. Kita boleh bayang macam manalah rupanya kereta nak keluar. Macam manalah hotel aku nak duduk. Macam manalah rupa anak aku nanti ni. Kita boleh bayang. Tapi Allah Ta'ala nak bayang apa? Nak bayang pun tak sama. Kalau kita kata Allah tu ada tangan, tangan macam mana? Tak boleh nak bayang. Sebab itu ulama-ulama mengatakan bahawa tangan Allah Ta'ala itu ialah kuasa. Kita tak boleh nak masukkan yadullah, tangan Allah tu tangan kita. Atau macam tangan manusia, atau macam tangan makhluk. Sebab itu ulama-ulama mengatakan bahawa kekuasaan Allah, tangan macam Allah kita tak tahu. Kita sebut kekuasaan Tuhan. Walaupun ada orang mengatakan tangan Allah tu tanganlah, Allah tu ada tangan, tapi tak serupa tangan manusia, tak serupa tangan makhluk. Maka pendapat itu dibantah. Kalau tak serupa dengan tangan manusia pun, serupa tangan siapa? Bila serupa dengan tangan siapa, tetap serupa dengan makhluk. Sebab itu dalam pahaman Wahabi mengatakan bahawa Allah tu ada tangan. Tangannya pula tak serupa dengan tangan makhluk. Tangan Allah lah. Jadi kalau tak serupa dengan tangan makhluk, tangan Allah, tangan Allah tu serupa siapa? Sebab itu ulama-ulama yang dulu kata, tidak ada bentuk serupa macam-macam mana pun. Maksud ayat Quran tu ialah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tertutup, tak boleh nak bayang. Allah tu ada tangan, rupanya tangan macam mana? Kita tak boleh nak bayang. Tuhan ni satu, esa, tunggal. Macam mana nak kontrol berbilion manusia? Tak terbayang kita. Sebab tu di sini disebut ihtajaba 'anil basair. Terhalang, terhijab daripada segala mata. Kama ihtajaba 'anil absar. Sebagaimana terdindingnya Allah daripada segala mata kepala. Dan Allah tidak akan menunjuk, menzahirkan kepada makhluk manusia tentang Allah Ta'ala. Dan kata Nabi, wa innal mala' wa innal mala'a, dan sesungguhnya malaikat pun, al-a'la, malaikat yang tinggi pun, yatlubunahu, Mereka juga nak tengok Tuhan. Mereka juga duk kaji tentang Tuhan. Mereka juga teringin nak tengok seperti mana manusia ingin mengkaji. Malaikat pun tak tahu bentuknya. Malaikat pun tak nampak. Malaikat pun tak tahu macam mana kita tak tahu. Macam mana kita duk kaji, macam mana kita duk belajar. Macam itulah malaikat duk belajar. Depa pun tak nampak, mereka pun tak boleh tengok seperti mana yang kita tengok, seperti mana yang kita tak boleh tengok juga. Baik, kemudian sabda Nabi lagi. Tafakkaru fil khalqillah. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Artinya, berfikirlah kamu pada segala kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan janganlah kamu berfikir pada Tuhan yang menjadikannya. Maka sesungguhnya tidak dapat meliputi dengannya oleh fikiran kamu. Allah Ta'ala, kalau kita kaji ini tuan-tuan, tak tercapai dengan akal kita. Sebab tu Nabi tak suruh kita kaji Tuhan. Duk di mana? Semastawa alal arsy. Kemudian duduk di atas arasy. Tuan-tuan jangan bayang duduk macam saya duduk. Dan tuan-tuan juga tak boleh bayang macam mana tuan-tuan duduk, macam itulah Allah duduk. Macam mana raja duduk atas singgah sana. Kita tak boleh bayangkan Allah duduk atas singgah sana. Tak boleh. Dalam pahaman Wahabi, dia mengatakan Allah tu duduk. Duduk macam mana? Duduklah. Nak bayangkan duduk, hak kita ni tak boleh nak bayang. Pahaman kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tak boleh nak bayang duduk tu macam mana. Dan tak payah nak fikir Allah tu duduk macam mana. Sebab kata Nabi, la tuhitu bihil fikrah, takkan sampai pada pemikiran kamu. Kerana itu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bila sebut duduk, Allah bersemayam di atas arasy, bersemayam sajalah. Maka tiadalah ditakwil lagi. Tiadalah kita ni nak kaji Allah Ta'ala tu duduk macam mana rupa. Wallahu'ala, kita tak tahu. Tetapi yang Allah Ta'ala, yang Nabi Muhammad menyuruh kita mengkaji ialah mengkaji apa yang Allah Ta'ala cipta fil khalqi. Mengkaji tentang kekuasaan Tuhan. Kita tengok di India tentang hujan meteor. Hujan meteor, bukan hujan air, hujan meteor, bola api. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Sambung. Fasabiha sabha. Kemudian kuat sikit, tak dengar. Slow apa? Allah Ta'ala sebut demi bintang yang bergerak laju-laju, demi bintang yang bergerak pantas, Allah Ta'ala sumpah. Baik kita kaji tentang tentang kekuasaan Tuhan. Tak payahlah tuan-tuan kaji tentang 20-12. Ya, bulan lepas saya dah sebut dah tentang teori 20-12. Tak payahlah tuan-tuan. Nabi pun tak tahu kiamat tu bila. Yang kita duk sibuk percaya dengan orang putih bersebab, malah dia cari-cari pula kok-kok nak kena dengan hadis pertemuan 20-12. Ini tak perlu. Kita tak tahu. Tidak perlu mengkaji mata Tuhan macam mana. Yang kita tahu Allah Ta'ala maha melihat. Bentuk macam mana? Wallahu'alam. Allah Ta'ala maha melihat. Tiada apa yang terdinding pada Tuhan. Yang kita kena tengok ialah mata kita. Baik kita kaji mata kita. Kenapa mata jadi rabun? Kenapa mata jadi elok? Kenapa mata jadi buta? Apa benda yang Allah Ta'ala buat ni sampai boleh tengok? Boleh nampak warna? Kenapa ada orang yang rabun warna? Kenapa ada orang yang rabun dekat? Itu kekuasaan Tuhan. Baik kita kajinya itu. Orang mengkaji sejadah berdiri. Kalau betul sejadah berdiri itu kekuasaan Tuhan dan Tuhan boleh buat, sejadah terbang pun boleh Tuhan buat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Tidak ada yang mustahil. Allah boleh buat macam-macam. Tetapi ada banyak lagi kekuasaan Tuhan daripada sejadah diri, sejadah duduk, sejadah semayang. Kenapa tidak mengkaji kekuasaan Tuhan itu? Baik, kemudian seterusnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum fi zatillah ahmaqun. Setiap kamu pada zat Allah Taala itu bengong. Ahmaq maksudnya ialah bengong. Tuan-tuan hari ini dapat ahmaq. Jadilah bengong. Nak sebut bengong orang marah. Sebut dekat dia ahmaq. Apa makna ahmaq? Saja sebut. Hai sebut bengong marah pula. Hai kamu ni ahmaq, ahmaqun. Kamu ni bengong. Kata Rasulullah, kullukum fi zatillah, setiap daripada kamu pada zat Allah ahmaq, kamu bengong. Maksudnya kamu tak boleh nak fikir. Bengong ni maksudnya ialah tak boleh berfikir. Kamu takkan sampai pemikiran kamu. Maka kalau nak mengkaji Tuhan, cukuplah mengkaji yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam ada orang daripada Kuala Lumpur datang mengadu masalah suami dia. Suami dia sekarang sedang menyucikan ruh. Suami dia sedang belajar mengenal ruh. Suami dia kata, ruhlah yang akan menghadap Tuhan. Jadi dia sedang membuat persiapan membersihkan ruh untuk menghadap Tuhan. Apa dia buat bersih macam mana? Guna shampoo ke? Dia kata dengan berzikir 2 pagi hingga 4 pagi. Semayang? Semayang tak bayar. Semayang Jumaat? Jumaat pun tak bayar. Tak wajib. Semayang pun tak wajib. Yang lebih wajib ialah mengenal ruh dan menyucikan ruh. Sebab ruh yang nak dibawa kepada Tuhan. Saya kata, kau pergi reportlah dekat JAKIM, pergi report dekat Jabat Ugama, ni ajaran sesat. Siapa mengajar kau? Ustaz daripada Indonesia. Kita ni bukan setakat minat telenovela daripada Indonesia, sinetron daripada Indonesia, ustaz Indonesia pun kita minat. Macam-macam. Orang Melayu ni jenis tu lah. Apa hak datang daripada luar negeri, semua bagus. Semua ambil. Sila. Semua hak datang daripada luar ni, semua bagus belaka. Hak lokal-lokal ni bukan dia nak. Yang pelik-pelik dia nak. Tuan-tuan, ruh bersih bila hati bersih. Ruh bersih bila makanan ruh bersih. Bila makanan ruh tidak bersih, ruh jadi kotor. Makanan ruh ialah ilmu. Makanan ruh ialah ibadah. Makanan ruh ialah semayang. Makanan kita, Cik Luqman, cucur udang. Enggak. Pagi inilah dia jemur cucur udang bawah. Itu makanan jasad, makanan badan. Makanan ruh zikir, makanan ruh ibadah. Setiap pada sesuatu itu ada penyucian. Penyucian pada lidah namanya zikir. Penyucian pada harta namanya zakat. Penyucian daripada dosa namanya solat. Setiap sesuatu ada penyuciannya. Jadi jangan kita faham dengan satu pahaman yang lari daripada akidah yang dibenarkan oleh syarak. Jadi isteri dia tanya, ustaz, kalau dah suami saya macam tu, wajib tak saya ni duduk dengan isteri saya, dengan suami saya? Nak kena layan tak suami saya, ustaz? Suami akak mengucap lagi tak? Dia mengucap, ustaz? Kalau mengucap dia Islam lagi lah. Cuma dia sesat. Dia report Jabat Ugama, beritahu. Jabat Ugama akan siasat. Kalau kata sesat, tangkap. Tangkap pun dia tak mau, ustaz. Bila tak mau, bila nak jadi betul? Tak boleh ke jampi-jampi bagi betul, ustaz? InsyaAllah. Saya dah kata dah pada tuan-tuan. Ya. Ada satu isteri mengadu pada saya, menangis-nangis. Suami dia sekarang dah tak mau kerja. Dah tak mau kerja. Kerjanya zikir. Duduk dalam rumah malam-malam zikir. Dengan anak tak nak cakap. Dengan isteri tak nak cakap. Dengan mak tak nak cakap. Zikir pula, zikir yang menakutkan. Saya kata, zikir apa? Ustaz datanglah tengok ustaz. Tengok suami saya ni macam mana. Saya kata, saya sibuk kau. Kau sendirilah buat. Saya dah ajar dah 70 kali Al-Fatihah. pada air, pada berah, bagi makan selama seminggu. Dia tengok macam mana. Setiap hari baca 70 kali suratul Fatihah. Seminggu dia datang balik. Dia kata, "Ustaz, suami saya lagi teruk ustaz lepas minum berah zat makan nasi." Saya kata, "Lagi teruk tu makna teruk lah. Benda tu dah teruk." Saya pilah tiga orang lepas kuliah maghrib, saya pi rumah dia. Bila saya pi rumah dia, suami dia pun keluar. Oi tuan-tuan, besar. Ya, gelap kulitnya, tegak badannya, dicekaknya saya jenuh tuan-tuan. Macam yang tuan-tuan tengok dekat Ampang pula, warga-warga luar negeri tu. 50 ribu orang 6 bulan pertama aja yang menjadi pujaan hati orang perempuan. Orang hitam. Badan besar lagu tu, besar negro ni tuan-tuan. Saya tengok macam ni, ni kalau cepuk aku ni, innalillah ni. Kawan-kawan saya pun naik takut. Lah, saya import lagi 4 orang. Apa kena ramai-ramai ni. Orang ni tak tahu jenis apa penyakit. Dia duduk sebelah saya, dia tanya, "Apa hajat tuan datang kemari?" Oh, sudah. Badan besar tapi pantun pula dah. Saya kata, "Saya mai ni pasal kak ni. Kak panggil saya, mai suruh tengok nyimbang abang. Apa masalah abang?" Saya tak ada masalah. Kenapa dia terlalu benci pada saya? Itulah perempuan yang di dalamnya ada zulumat. Bagaimana nak mendapat hikmat? Macam Nurdin Ahmad. Saya bawa atas sonok. Sonok cakap sebab di hujung dia semua serupa. Hujung dia tu betul. Kalau mat-mat belakang. Kalau lulu belakang. Adakah salah saya berzikir daripada saya berhibur? Adakah salah saya berzikir daripada saya berpoya-poya? Kamu nakkah suami kamu keluar dengan perempuan lain berhibur meninggalkan kamu? Aku berzikir mengabdikan diri pada Allah. Cakap pandai. Saya kata, "Berzikir-zikir juga, tapi kalau abang tak kerja, nak makan apa? Ustaz tidak belajar agama kah ustaz?" Ya. Nabi Ayub juga sakit, tidak bekerja, tapi Allah bagi rezeki. Itu Nabi ya bang, kita bukan Nabi. Tapi kalau kita mencapai makam yang tinggi ustaz, Allah akan menghantar makanan. Memanglah Allah hantar makanan suami isteri abang yang bekerja. Cubalah isteri abang tak kerja juga nak makan apa? Allah yang beri rezeki ustaz. Saya yakin pada Allah. Oh sudah. Ini dia tuan-tuan. Abang tiap-tiap hari buat apa? Kerja saya berzikir. Membersihkan hati. Kalau zikir pun kalau abang semayang tak betul, tak sah juga abang. Ustaz, yang penting hati kita bersih. Allah sayang bersih. Saya berzikir juang. Ustaz tahu zikir juang? Tak tahu. Ustaz kena belajar lagi. Zikir juang tu apa? Saya kata, zikir juang tu apa abang? Ustaz mau dengar? Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ho, ho, ho, ho, ho. Ha, itu zikir juang. Bergegar rumah tu. Ho, ho, ho, ho, ho. Zikir apa tu? Itulah zikir juang. Macam cerita P. Ramli balik menyamun. Hui, hui ya hui. Macam tu lah lebih kurang. Saya kata tu bukan zikir. Ustaz, setiap detik nadi saya tik, tik, tik, tik saya zikir. Salahkah saya berzikir? Satu jam setengah tuan-tuan. Dia ni namanya gila. Gila isim. Cakap dengan dia, saya pun isim juga. Saya kata kat suami, dekat abang ipak dia, panggil hospital bahagia punya ambulans, tauk di sana 2 bulan. Bagi dia rehat, dia tak tenang. Tuan-tuan dirahmati Allah, nak mengaji, nak beramal tanpa ada ilmu, itulah dia nama dia sesat. Akhirnya kerja kena buang, pergi duduk di hospital, kerja pula pun duduk zikir di hospital. Kerja di hospital, duduk zikir di hospital. Jadi gila, akhirnya orang buang kerja. Baik, kemudian. Berkata orang-orang aris billah, subhana man kana aynal ilmi bihi aynul jahli bihi, wa aynul ilmi bihi subhana man la yu'rafu illa bi annahu la yu'raf. Maha suci Tuhan yang adalah ain mengetahui dengannya, yaitu ain jahil tentangnya. Maha suci Tuhan, manusia ini tidak akan dapat mengetahui tentang Tuhan kerana jahilnya manusia. dan an ilmu dengannya, ain mengetahui dengannya. Tetapi kalau kita mempunyai ilmu, kita boleh mengetahui. Apabila kita memfikir, berfikir tentang kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan, maka kita akan mengenali Allah Ta'ala. Kalau kita mengenali tentang yang Allah Ta'ala cipta, kita tahu besarnya Tuhan, hebatnya Tuhan. Semalam saya ditunjukkan tentang gambar-gambar kekuasaan Tuhan. Terpegun, tenganga, menitik air mata, tuan-tuan tengok. Macam mana bentuk yang Allah Ta'ala ciptakan dalam dunia ni. Kita ni hanya nampak kemensah zoo kemensah. Kita tak nampak luar daripada itu. Kalau duduk dalam kampung nampak yang tu. Tapi bila kita keluar daripada situ, tengok kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan, Maha Suci Tuhan. Dengan gunungnya, dengan bentuk gunung, dengan bentuk pulau, dengan bentuk lautan, Allah Ta'ala cipta dengan sangat hebat. Maka manusia yang berilmu, bila dia kaji benda itu, makin dia takut pada Allah, makin dia hampir kepada Tuhan, Maha Suci Tuhan, yang tidak dapat dikenal orang melainkan sesungguhnya dia tidak boleh dikenal. Inilah yang diperkatakan oleh As-Siddiq Al-Akbar radhiyallahu anhu, Al-ajzu an darkil idraka idrakun. Lemah seseorang daripada mendapatkan pendapat, itulah pendapat Tuhan. Kalau kita tak dapat mencapai sesuatu, tak dapat mencari jawapan tentang sesuatu, itulah ilmu Tuhan. Kita tak dapat mengkaji sesuatu benda, itulah ilmu Tuhan. Kita tak sampai tahap. Banyak benda tuan-tuan yang kita tak boleh kaji. Quran tu saja pun kalau kita kaji tak habis. Setiap benda baru datang, setiap benda baru datang, benda yang berkaitan dengan Al-Quran. Ada orang yang mengira perkataan al-yaum. Al-yaum dalam bahasa Melayu maksudnya ialah hari. Berapa ratus perkataan yaumun dalam Al-Quran. Rupa-rupanya jumlahnya yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sama dengan jumlah hari dalam setahun. Allah Ta'ala menyebut bulan berapa belah kali dalam bulan. Bila dikaji rupa-rupanya yang Allah sebut dalam Quran itu sama dengan jumlah bulan. Begitu juga perkataan air dan perkataan darat. Berapa banyak perkataan air laut. Laut disebut oleh Allah lebih banyak daripada disebut darat. Bila dikaji peratus sebutan yang disebut oleh Allah di dalam Quran, laut lebih banyak daripada darat berapa persen. Sama seperti yang orang duk kaji, darat berapa persen, laut berapa persen. Itu baru mengkaji tentang Quran. Belum lagi sampai habis lagi mengkaji. Banyak lagi benda lain yang belum dan takkan manusia boleh kaji. Maka itulah ilmu Tuhan yang tak tercapai kepada kita. Berkata sahibul mukhtadi, apabila kita hendak mengetahui, meskipun berkata setengah daripada segala makhluk, itu pun tidak mudah bagi kita. Kata sahibul mukhtadi, kalau kita nak mengetahui, kadang-kadang soalan berkenaan sesama makhluk pun kita susah. Kita susah nak mengkaji keadaan sesama makhluk. Saya seronok tuan-tuan, kalau tuan-tuan balik rumah nanti, buka surah Muhammad. Di akhir-akhir ayat surah Muhammad, Allah Ta'ala menyebut tentang sifat-sifat manusia yang boleh dikenal. Tuan-tuan di hadapan saya ni pegang pen sedang menulis. Cuba tuan-tuan tengok tulisan tuan-tuan. Apakah persamaan tulisan tuan-tuan dengan sifat dan perangai tuan-tuan? Cuba tengok tulisan adik kita. Apa yang adik boleh tengok pada tulisan tu? Cuba tengok yang itu. Sekejap tebal, sekejap nipis. Cuba tengok yang sana. Dah sejam dah saya bercakap. Apa pun tak tulis lagi. Tulisan itu boleh dibaca perangai dan sifatnya. Balik buka dalam surah Muhammad. Allah Ta'ala kata manusia ni boleh dikaji perangainya. Perangainya boleh dikaji dengan apa? Dengan bentuk tulisan dia. Mungkin tulisan dia sengit-sengit. Orang dia pun sengit. Mungkin tulisan dia tegak aja, orang ni lurus bendul. Tulisan dia halus, halus sungguh-sungguh. Tulisan dia tak sama, sat sengit, sat tegak, sat sengit belah kanan pula. Sebab tu ada orang yang buat kajian tentang tulisan. Dia boleh dengan mata. Manusia boleh dikenal dengan mata. Orang ni bercakap bohong, mata dia tengok belah mana. Orang ni bercakap tipu, belah mana tengok. Orang ni bercakap benar, orang ni bercakap betul, matanya belah mana. Bila bercakap dengan dia, dia tunduk. Macam mana nak kenal orang ni sifat dia apa? Ada manusia, bila bercakap dengan dia garang, tapi bila kita bercakap, dia tunduk. Itu apa tanda? Orangnya garang, gerun. Tapi bila kita bertentang mata dengan dia, dia tunduk. Lain tu. Walaupun nampak dia macam garang, tapi bila dia tunduk, sebenarnya dia seorang yang penakut dan pemalu. Habis tu garangnya apa? Garangnya ialah saja-saja nak bagi orang gerun. Sebab tu tuan-tuan kalau jumpa dengan orang, tuan-tuan pergi dia, tengok dia tunduk saja. Itu maknanya pemalu orang dia. Semua boleh ditengok, dikaji. Allah Ta'ala sebut pada Nabi Muhammad, perangai manusia ni boleh, boleh dikaji. Bila bercakap terkebir-kebir-kebir-kebir mata tu apa? Bila bercakap dengan dia, dia tengok di atas, belah kanan dia tengok, apa makna? Eh, semalam hang pergi sana ke? Mana ada aku pergi, dia tengok belah sana. Ada maksud? Eh, semalam aku pergi ke ceramah sana? Mana ada aku pergi? Ada hari tu tuan-tuan. Belah kanan ada makna, belah kiri pun ada makna. Ustaz, kalau kita bercakap dengan dia, Ustaz, dia pejam serai Ustaz. Itu dia tidur. Ya, dia itu makna juga dia tidur. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad ini tentang kaedah-kaedah berperang. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad juga hukum-hukum mendapat harta rampasan. Dan di akhir surah Muhammad itu Allah Ta'ala sebut tentang sifat-sifat manusia yang boleh dikenal dengan cara senyuman. Dengan cara senyuman boleh dikenal. Jadi tuan-tuan tengok, senyuman itu bila dia senyum, cuba tengok matanya. Matanya bersepet ataupun tidak. Kalau senyumannya senyuman, matanya pun jadi kecil, lain. Kalau dia senyum, mata dia tak berubah, itu lain. Dia senyum tapi mata dia lain, mata dia relax. Nampak? Dia senyum tak senyum tapi mata dia lain. Lain tu tuan-tuan, boleh kenal tu. Sebab tu kalau kita mengkaji manusia, kita boleh kaji perangannya, kaji sifatnya, boleh kaji. Tetapi semua manusia tu pun kita bukan mudah nak kaji. Berapa banyak yang mengalirkan air mata, rupanya air mata buaya. Berapa ramai yang cakap lemah lembut, tapi lebih ganas daripada singa. Pun susah nak kaji. Apatah lagi nak kaji benda yang kita tak nampak. Dan kata dia, seperti kita tidak akan mengetahui akan hakikatnya ain, iaitu seperti roh. Perempuan semalam yang datang jumpa saya lepas forum malam tadi di Ipoh, dia kata suami dia sekarang sedang mengkaji roh. Nak kaji apa? Roh duduk di mana kita bukan tahu. Bagaimana rupa roh kita tak tahu. Tak payah kaji lah. Yang kena kaji macam manalah rambut aku gugur. Sebab apa gugur? Macam mana nak pergi tumbuh balik? Hanya tu pergi kaji. InsyaAllah dapat jawapan. Macam mana nak menjadikan aku ni sihat? Ambil kaji yang itu. Tak payahlah nak kaji roh sihat macam mana. Roh tidur ke, roh buat apa, dia tak payah. Kaji yang tu jadi masalah. Ataupun pi kaji akal. Akal kita ni duduk di mana? Otak kita ni macam mana berfikir? Akal kita ni bentuknya berapa? Tak payahlah tuan-tuan. Benda tak nampak, benda yang tak dapat kita bayangkan, roh bagaimana rupa. Manusia boleh bercakap sebab ada roh. Manusia tak boleh bercakap, tak boleh bergerak sebab roh sudah keluar. Roh yang keluar tadi pergi mana? Kenapa dah keluar tak boleh masuk balik? Kalau kita kaji macam itu, takkan dapat jawapan. Walaupun dia makhluk, apatah lagi nak kaji Tuhan yang kita tak nampak, yang kita tak rasa. Yang kedua akal, yang ketiga idrak, perasaan kita yang batin pun kita tak boleh kaji. Sebab apa saya ni nak marah? Sebab apa? Marah tu duduk di mana? Dalam badan kita ni ada marah, ada kasih, ada suka, ada sayang, ada benci. Di mana duduk? Tak tahu. Adakah duduk pada saraf? Saraf nak benci saja. Adakah duduk pada hati? Hati nak sayang saja. Di mana? Hati kalau benci, kenapa boleh bertukar jadi hati sayang? Hati yang sayang, macam mana boleh jadi hati yang benci pula? Dalam hati itu ada perasaan. Perasaan itu duduk macam mana? Tak boleh nak bayang, tuan-tuan. Air duduk dalam botol, kita boleh bayang. Tapi perasaan dalam hati, nak bayang apa? Dia wujud. Kita boleh menikmati perasaan itu. Tapi kita tak boleh nak tahu dia duduk macam mana. Nak sentuh dia macam mana. Nak rasa dia macam mana. Nak bela dia macam mana. Macam mana dia duduk. Macam mana dia bersembunyi. Kita tidak tahu. Itu yang dikatakan batin kita. Perasaan batin. Dia mari suka-suka. Dia mari benci-benci itu. Kenapa dalam sekelip mata boleh bertukar daripada sayang, suka kepada benci? Ini yang dikatakan manusia tak boleh kaji. Suami isteri bercerai. 20 tahun kahwin. Takkan tak ada langsung benda bahagia selama 20 tahun. Tidur sekali, makan sekali, jalan sekali, musik sekali, tengok televisyen sekali, naik motor sekali, naik kereta sekali, balik kampung sekali, raya sekali. Raya mereka balik pun balik. Sekali semua. Kenapa sampai hati untuk bercerai? Masa kahwin dulu suap menyuap. Dapat anak saling, jaga anak. Sampai satu tahap benci, hilang perasaan suka itu. Tengok muka pun tak mahu. Menyampah Yaman. Kenapa jadi macam tu? Itulah nama dia perasaan. Kita tak tahu. Bila mari suka, suka sungguh-sungguh. Orang kata jangan, jangan, jangan, nak juga. Bila dah bergaduh, dia marilah. Ini dipanggil sebagai idrak kita yang batin. Padahal kesemuanya itu ada pada anggota badan kita. Tuan-tuan boleh kaji mana akal duduk, mana ruh duduk, mana perasaan duduk, mana jiwa duduk. Benda tu duduk dalam badan kita. Di mana dia duduk? Tak tahu. Tak tahu kita nak bayangkan. Ini kan pula nak mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala. Lagilah kita tak boleh kaji. Tuhan macam mana duduk, Tuhan macam mana, tak lagi tak boleh. Yang dalam badan kita pun kita tak boleh nak kaji. Ruh tu, masa kita tidur, ruh buat apa? Masa kita koma, ruh buat apa? Tuan-tuan masuk dalam bilik ICU, tengok macam-macam. Segala wayar di badan, segala mesin di kepala. Yang terkangkang, yang tenganga, yang mata rapat, yang pejam mata, yang mata terbuka, yang mulut tenganga. Mereka itu hidup lagi. Tapi kenapa mereka tak jaga? Apa yang menjadi pada ruh? Ruh mereka masa itu fikirkan apa? Kita pun tak tahu. Masih hidup, ruh masih ada, tapi tak boleh bangun. Tak boleh bangun. Doktor buat macam mana pun tak boleh bangun. Kak doa lah kak, mudah-mudahan sihat nombor. Sebab ruh pergi ke mana? Tanya dia bila dia sihat. Masa kamu tak sedar 6 bulan hari itu, kamu pergi mana? Kamu buat apa? Apa perasaan kamu? Hitam sajakah? Gelap sajakah dunia kamu? Ataupun kamu mimpi? Ataupun kamu rasa kamu berjalan di dunia yang lain, di alam yang lain? Kita tak dapat nak mengkaji tentang itu. Di sini tahulah kita bahawa daripada bukti dan dalil, daripada segala ayat, segala hadis dan perkataan ulama tersebut menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tidak sekali-kali kita dapat mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala dan hakikat segala sifatnya. Inilah fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita tak dapat tahu. Saya katakan tadi awal-awal kuliah kita tadi, Wahabi kata Allah tu ada tangan. Cuma tangan dia tak sama dengan tangan kita. Dibantah oleh ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau tak sama dengan manusia, sama dengan siapa? Sama dengan siapa? Mungkin hak lain pula. Yang lain itu pun makhluk Allah juga. Sebab tu dia katakan di sini, tak dapat nak bayang. Bersih daripada segala sifat, segala hakikat yang tak boleh kita bayangkan. Baik, sebaliknya. Allah Ta'ala itu hanya dapat dikenal. Dikenal orang dengan sifatnya sahaja. Sifat kasih sayang. Allah Ta'ala bagi kasih pada kita. Walaupun Allah Ta'ala bagi kepada kita banjir. Banjir itu kena kaji balik. Sebab apa banjir? Bukan salah Tuhan. Ada sebab yang kamu buat, kenapa jadi banjir? Pengajaran kepada kita. Allah Ta'ala berikan kepada kita itu rahmat. Bukannya dengan benci. Orang yang ada ilmu, dia tengok sesuatu benda itu, dia tengok dengan rahmat. Dia dapat anak cacat, dia rasa rahmat daripada Allah. Ada orang yang anak dia cacat, kuku ni nak kena potong, kena balut dengan kain selimut. Badan anak tu kena ikat dengan kain selimut, biar tangan je terkeluar, baru boleh potong kuku. Soal lagi masuk balik tangan belah ni pula, keluar pula tangan belah kiri pula, baru boleh potong. Jenis anak melawan, jenis anak ni cacat macam itu. Seksa tuan-tuan. Tapi sabar. Allah Ta'ala berikan pahala kita. Dalam budak tu ada rahmat. Dengan sebab aku bela dia elok-elok, aku masuk syurga nanti. Itulah nama dia rahmat. Tapi orang dia suka kenankan macam-macam, kaitkan macam-macam. Habis tu ustaz, cuba tengok anak saya ni nakal lah ustaz. Nakal sungguh-sungguh. Baru umur 4 tahun sudah nakal. Umur 4 tahun setengah nakal, 5 tahun nakal. Bayangkan, bayang 14 tahun ustaz. Nakal, agresif, hyperaktif ustaz. Jangan salahkan anak. Masa abang kahwin dengan akak, abang makan apa? Minum apa? Kopi apa? Kopi ginseng. Anak pun jadi jing. Anak tu dia turun kepada anak tu, dia jadi aktif melampau. Cuba tengok mak-mak ni masa mengandung makan apa? Ubat kuat. Pok ubat kuat, mak ubat kuat, ayah ubat kuat, mak ubat kuat. Anak pun jadi kuat. Semuanya nak yang itu. Kena kaji tuan-tuan bahan-bahan kimia yang dalam kopi, dalam itu, dalam ini. Dia ada kesan. Kita ni taklah jadi macam budak-budak sekarang ni. Budak-budak sekarang, depan pintu pagar sekolah, dia bunuh budak, dia pukul budak. Depan cikgu, dia pukul. Dengan-dengan cikgu pun dia pukul. Kita dulu dengan cikgu takut. Cuba tanya pok kita, tok kita dulu makan apa? Ada depa makan yang pelik-pelik, yang menambahkan tenaga macam sekarang. Sekarang ni macam-macam bahan kimia dijual, dimasukkan dan dijadikan sebagai bahan-bahan apa nama tambahan, ubat-ubat tambahan. Ada tak kesan kepada pengaruh air mani, pengaruh darah, yang akhirnya bila keluar baby, keluar anak, mempengaruhi kandungan-kandungan yang terdapat dalam makanan ubat yang kita tambah jadikan makanan tambahan tadi? Mesti ada kesan. Itulah jawapannya. Cuba buka masa mengandung, masa kahwin, manusia makan benda yang baik-baik, yang tak ada kesan-kesan, yang tak ada bahan-bahan macam itu, insyaAllah kita terus marah pada anak. Anak kaya punya ketawa macam ni, picit hidung masa mula-mula lahir dulu. Apa nak picit hidung dia? Picit hidung kita. Ada tak kesan tu? Yang itu ada kesan. Cuma orang Melayu sebut kenan. Dulu dia sebut kenan. Tiap-tiap hari dia tengok anjing anak. Anak Cina sebelah rumah dia, dia tengok anjing. Isteri dia tengok anjing tu, bulldog. Tak mustahil besok kalau dia mengandung, anak dia pun muka macam bulldog. Dia tengok dia. Sebab tu bila orang mengandung, tengoklah benda yang baik-baik. Dia dah tengok bulldog tu pasal apa? Keinginan dalam jiwanya, comelnya bulldog. Allah makbulkan, comel anak kamu. Pipi jatuh ke bawah. Hidup elok. Oh ya tuan-tuan. Ada kadang-kadang yang itu mungkin boleh berlaku sebab perasaan kita. Jadi elakkan daripada tengok benda-benda itu, elakkan daripada makan yang boleh merangsang. Bila kita makan makanan yang boleh merangsang, kesan dia anak pun terangsang. Baik. Di dunia ini ketika jaga tidaklah akan berlaku kepada seseorang pun selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun harus pada akal dan sisi syarak kita hukum melihat Allah Ta'ala. Apa hukum melihat Allah Ta'ala? Kata dia, di dunia ni ketika jaga tidak akan berlaku pada seorang jua pun melainkan Nabi Muhammad saja yang boleh tengok Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Di sini ada dua pendapat. satu pendapat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah kata, jangan kata Nabi Muhammad tengok Allah dalam Isra' dan Mi'raj. Nabi tak pernah tengok Allah Ta'ala. Tetapi sahabat-sahabat Nabi yang lain, seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud, mengeluarkan hadis-hadis mengatakan bahawa Rasulullah pernah melihat Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang kata tak nampak Aisyah. Tapi sahabat-sahabat lain, majoriti kata, kami pernah dengar Nabi bercakap, Allah, Nabi Muhammad melihat Allah. Sayyidina Siti Aisyah kata, Nabi tak tengok. Sahabat-sahabat lain kata, Nabi tengok. Jadi bertembung di antara dua ni, Aisyah dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka ulama-ulama mengkaji, siapakah yang benar di antara Aisyah dengan sahabat-sahabat. Bila dikaji oleh para ulama, maka jawapannya dua-dua benar. Aisyah benar, sahabat-sahabat yang mendakwa Nabi tengok pun benar. Di mana Aisyah benar? Yang Aisyah kata Nabi tak tengok Allah Ta'ala, Aisyah benar. Sebab Aisyah tak jumpa dan tak dengar hadis tentang Nabi bercakap ditengoknya Allah Ta'ala dalam Isra' dan Mi'raj. Macam isteri kita lah. Macam isteri kita, dia bukan tahu semua hak suami, tapi kawan-kawan lebih tahu. Kawan-kawan suami lebih tahu tentang suami dia yang rajin pergi mancing. Isteri tak tahu, abang pergi mana? Saya jumpa kawan. Opa pergi mancing. Tapi tidak ada joran, tidak ada kain. Dia pinjam kawan dia punya. Abang Mat suka mancing ke Kak Leha? Tak tahu mana ada. Tahu mana tak ada, joran pun tak ada, mancing apa. Betul ke isteri dia? Betul lah. Macam dia tak tahu suami dia rajin mancing. Tapi bila suami dia mati, kawan-kawan menghabar kat isteri dia. Laki hang selalulah mancing dengan kami. Lepas ni tak ada lah kawan nak mancing sekali. Jangan tuduh suami saya mancing, dia tak menafi. Memang dia tak menafi, pasal hang tak tahu. Tapi dia duduk pergi dengan kami, kami duduk tengok dia. Ha, nampak? Dua-dua betul. Siti Aisyah kata Nabi tak tengok. Nabi tak tengok Allah Ta'ala tu betul. Sebab dia tak tahu dan dia tak pernah dengar hadis Nabi tentang Nabi menghadap Tuhan. Nampak Allah. Tetapi Nabi sebut pada sahabat-sahabat yang lain dalam kuliahnya, dalam perjumpaan dia, aku tengok Allah Ta'ala. Terujuk benda ini dalam hadis sahih Bahrul Mazi jilid yang ke-21. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad nampak dia. Disebutkan oleh Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Anas bin Malik menurut meriwayatkan juga hadis tersebut. Baik, yang tengoknya siapa? Nabi seorang. Yang lain takkan tengok. Walaupun harus pada akal dan sisi syarak boleh tengok. Kenapa harus tengok Allah? Pada akal. Sebab Allah wujud. Setiap benda yang wujud harus boleh tengok. Setiap benda yang ada harus boleh tengok pada syarak dan pada akal. Tetapi tidak pada Allah Ta'ala. Sebab Allah tidak layak kita tengok. Walaupun pada syarak boleh pada akal, kita boleh nampak. Sebab syarak dan akal senang saja. Sesuatu yang ada mesti boleh nampak. Tetapi bagi Allah Ta'ala, kita tak boleh nampak. Sebab dia Tuhan. Walaupun harus boleh tengok. Jin. Jin tak nampak. Tapi boleh tuan-tuan tengok. Hantu tak nampak. Boleh tuan-tuan tengok. Sekarang pun boleh tengok. Sekarang pun boleh tengok jin. Tetapi Dewan Rakyat ada jin Samsudin. Boleh tengok. Sekarang nak tengok pun boleh. Muzalah. Pasti dia bukan Tuhan. Kalau dia nak tunjuk pada kita, alhamdulillah rezeki. Saya ni tuan-tuan, petang semalam ada satu jabatan lepas sembahyang Jumaat minta saya baca Yasin sebab gangguan di pejabat. Saya ni bukan cukup tidur ni tuan-tuan. Lepas habis kuliah ni saya nak balik pergi penginapan, saya nak tidur. Tuan-tuan jangan dulu hambat saya. Ya, minta maaf lah. Tak, ni mana-mana nak jumpa ke apa kan, malam tak lagi ke apa, besok lusa lah. Saya nak tidur, seletih. Saya hari Rabu, saya di Kuang, Selangor. Batu 20, Kuang, Selangor. Saya sampai di rumah pukul 1 pagi. pukul 6 pagi saya dah bertolak balik ke Pulau Pinang, Masjid Negeri Pulau Pinang. Ada program dengan Jabatan Agama Pulau Pinang. Habis pukul 12 saya pergi ke Pendang Kedah. Jam 4 petang di Mahat Tahfiz Pendang, Pokok Tai. Malam tu pula saya ada di Pusat Dakwah Yayasan Islam Kedah di Alustar. Sampai di rumah jam 2 pagi. Sampai tengah jalan, Reva mengantuk, dia tidur, saya sambung pula. Kalau dua-dua tidur, bila nak sampai? Pukul 2 pagi baru saya sampai. Hari Jumaat, semalam, hari Jumaat, pukul 8 saya keluarlah. Ada rakaman radio Perak FM, radio RTM. Habis pukul 10, saya lari pula ke hospital Tanjung Rambutan. Ceramah di sana. Bukan untuk orang yang sihat-sihat tu. Ya, tuan-tuan yang faham. Ceramah untuk pegawai-pegawai dia. Habis di sana, saya tidur lepas khutbah, tidur semayang Jumaat, tidur sampai pukul 2.45. Lepas tu pukul 3, baru saya pergi ke tempat ini. Pengarah dia panggil, minta buat baca Yasin. Apa yang mereka nampak? Yang mereka nampak, duduk dalam konti ini. Tak tahu konti itu apa? Tempat juruhebah. Atas konti itu, atas meja, atas kerusi konti itu, ada orang. Duk cokong tengok. Siap pakai itu lagi. Rupanya hantu pun nak jadi juruhebah. Juruhebah pujaanku. Itu dia lah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Macam mana nak jadi juruhebah? Kalau ada orang lain duk terkejut semua. Tapi dia tak cakap. Dia menung. Takut. Saya tanya pada pengarah dia, sejak bila benda ni mai? Sejak bangunan sebelah tu dibuat. Pekerja-pekerja kontrak ni jumpa tulang-tulang banyak. Mereka tak tahu nak buat apa. Mereka pergi campak buang. Lepas tu dia main ustaz. Oi, kami pun naik takut. Gerun ustaz. Saya nak semayang. Mula lintah ke depan. Dia terlepas kandang. Tuan-tuan nak tengok? Jom kita pergi tengok. Dia boleh masuk duduk dalam bilik juruhebah. Saya tak ceritalah jabatan mana. Tuan-tuan fahamlah. Kalau sebut juruhebah konti ni maknanya. Tahulah. Ini dia tuan-tuan. Nampak. Dia nak pasang lagu ke, nak cakap ke apa ke. Tengok duduk sebelah. Tuan-tuan tak lari. Dia pun nak jadi juruhebah juga. Tambah kalau juruhebah tu perempuan, lagi takut. Kenapa boleh tengok? Sebab benda tu ada. Dengan sebab benda tu ada, harus pada akal boleh tengok. Harus pada akal. Tuan-tuan jangan takut kalau terserempak. Saya pesan pada pengarah dia semalam. Perempuan saya kata, puan, tak payah takut. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, jangan marah dia. Kadang-kadang kita takut. Hantu lari. Lagi dia seronok, dia kejar kita. Paksa dia suka mengusik. Kalau kita pun, budak tu takut pada kita, kita usik tak? Tambah kita ada janggut. Budak terkecil umur 8 bulan ke setahun ke, kita buat janggut ke dia. Dia geli tak? Dia geli. Kita seronok tak dia geli? Lagi kita usik dia. Cuma budak tu buat dia, ya, tak geli, tak geli. Kita pun tak tergarung janggut dekat dia. Serupa tu lah hantu. Kalau tuan-tuan takut, lagi dia berani. Jangan takut. Nyimbang biasa. Ya? Kamu nak main radio ke, main lagu, duduk. Jangan ngacau kami, sudah. Cakap macam itu. Tuan-tuan balik malam-malam pukul 1 pagi, 2 pagi orang duduk basuh kain. Dalam bilik mandi tuan-tuan. Kita pakai mesin. Dia duduk basuh kain. Apa yang pula? Bila kita buka pintu, tak ada orang. Tapi bunyi orang basuh kain. Jangan lari rumah kita. Cakap dengan dia. Kamu nak basuh ke nak mandi, mandilah. Jangan ngacau kami sudah. Tapi ingat kalau bil air naik bulan ni jaga kamu. Malam-malam basuh kain lagi ni apa? Dah cakap macam itu. Jangan lari takut, keju ke anak. Lagi anak-anak takut, relax tuan-tuan. Yang kedua, jangan marah. Tu je pantang dia. Saya selalu tengok bomo-bomo orang-orang, ustaz-ustaz berubat orang masuk hantu. Kadang-kadang dia marahnya. Dia bukan boleh marah. Bodoh. Siapa yang hantar kamu datang sini? Cakap, bodoh. Aku bunuh kamu orang. Oh, lagi dia marah. Dia kena discuss. Buat MOU. Elok-elok dia bincang. Bukan boleh marah-marah. Lagi dia tinggi. Lagi dia duduk situ. Maksudnya dia rasa dia hebat-hebat. Bukankah benda tu rasa dia lebih hebat pada manusia? Dia kena bincang lelok. Buat apa kamu datang? Ini bukan tempat kamu. Dia manusia, kamu uji. Tapi aku suka dia. Habis tu mak tempat kamu tak ada. Kena kamu nak dia. Takkan bangsa kamu tak ada yang cantik? Yang bohong lah. Tak ada. Yang ni cantik baik. Keluarlah keluar. Cakap pelan-pelan dia keluar. Ini yang kenapa kita boleh tengok? Kenapa kita boleh rasa dia ada? Sebab benda tu wujud. Harus pada akal, setiap benda yang wujud boleh dirasai. Perasaan, cinta. Kenapa tuan-tuan boleh rasa cinta? Sebab cinta itu wujud. Walaupun tak boleh pegang, tak boleh nampak, tapi tetap dirasai. Sebab perasaan itu ada. Kenapa perasaan benci itu ada? Sebab benci itu wujud. Sebab tu tuan-tuan boleh rasa benci. Walaupun kita tak boleh pegang, bawa benci ni, buang jauh-jauh, tak boleh. Begitu juga dengan cinta, kita nak bagi cinta kita pada orang, tak boleh. Tetapi perasaan tu ada. Ya, perasaan tu ada sangat-sangat. Ha, itu yang dikatakan sebagai benda yang ada. Bila benda tu wujud, bila benda tu ada, harus pada akal, harus pada syarak, boleh nampak. Tetapi Allah Ta'ala, walaupun wujud, walaupun Allah Ta'ala tu ada, manusia tak boleh tengok, melainkan Nabi Muhammad SAW. Itulah darjat ketinggian Rasulullah kita. Maka janganlah dihina Nabi, janganlah dikutuknya Nabi, janganlah dimain-main dengan Nabi. Taraf dia dengan kita ni tak sama, tuan-tuan. Sebab ada manusia yang meletakkan dia dengan Nabi itu sama. Kita dengan Nabi ni sama aja. Cuma dia tu Nabi, kita tak ada Nabi. Kalau kita pun Nabi, samailah dengan dia. Ini semua nak nyesah. Kalau Nabi itu tak ada Nabi, sama dengan kita juga, kata dia. Okey, ni tak betul dia, tuan-tuan. Saya tadi datang Jalan Duta, bayar tu Jalan Duta, saya masuk Lumbur Raya Duka. Itu je Duka, ya tuan-tuan. Sedih je bunyi dia, tuan-tuan. Duka bunyi dia. Ejaan orang Parit lah, ejaan tuan-tuan lain bunyinya. Baik, kemudian. Begitulah ittifaq, kata segala ulama. Ulama riwayatkan sepakat semua, termasuk sahabat Nabi. Nabi Muhammad melihat Allah Ta'ala. Yang kata tak boleh Nabi Muhammad tak tengok Allah seorang je, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga Siti Aisyah pernah sebut, jangan siapa-siapa kata Nabi Muhammad kencing berdiri. Rasulullah tak pernah kencing berdiri. Memang di rumah dengan kamu, dengan Siti Aisyah, Nabi tak pernah masuk bilik air kencing berdiri. Tetapi pernah sekali Nabi Muhammad kencing berdiri. Sekali je. Sebab apa sekali? Sebab Nabi Muhammad buang air kecil di tempat pembuangan sampah. Yang tukang baginya ialah Abdullah bin Abbas. Ambil air istimba bagi kat Rasulullah. Kata dia, Rasulullah kencing berdiri sekali. Maka ulama-ulama memberikan tafsiran tentang hadis itu. Ada yang kata Nabi Muhammad sakit pinggang, tak boleh duduk cangkung. Ada yang kata Nabi Muhammad kencing di tempat pembuangan sampah. Tidak layak duduknya Nabi Muhammad itu, rendah pada sampah. Sampai tunduk pada sampah. Sebab itu Nabi berdiri. Yang ketiga nak bagi tahu, boleh harus kencing berdiri jika ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak. Walaupun Siti Aisyah kata Nabi tak pernah, tapi dijawab oleh sahabat-sahabat lain, kami sendiri yang bagi ayat suruh Nabi basuh, kami nampak. Ini tuan-tuan perbezaan dia. Jadi dilihat kepada banyak ulama-ulama sepakat mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu dilihat oleh Nabi Muhammad, tetapi tidak boleh dilihat oleh sekalian makhluk yang lain melainkan Nabi Muhammad semata-mata. Oleh sebab itulah berkata Syekh Abdul Salam, sesiapa yang mendakwa bahawa dia melihat Allah Ta'ala di dalam dunia ketika jaga, siapa-siapa yang kata dia tengok Allah, aku nampak Allah tadi, dia kata macam itu, kita pun tunjuk tangan dekat muka dia. Ha, mamai dah. Kamu ni tak sedar ke? Dia kata, sedar. Saya sedar. Saya nampak Tuhan. Maka orang yang demikian adalah sesat, lagi menyesatkan orang lain dengan ittifaq segala syekh. Malah menurut Syekh Tawashi dan Syekh Mahdawi, mereka yang kata nampak Allah, hukumnya ialah kafir. Siapa yang mendakwa dia tengok Tuhan, dia jumpa Tuhan, orangnya adalah kafir. Baik, selanjutnya Ibnu Hajar dalam kitab Al-A'lam dan kitab Al-Jawazil, Al-Zawajir, berkata, "Lau qala innahu yarallahu 'iyanan fid dunya wa yukallimuhu shifaan kufrun." Kata Imam Ibnu Hajar, siapa-siapa yang berkata dia melihat Allah Ta'ala dengan mata kepalanya di dalam dunia dan berkatanya dengan secara berhadapan, pastilah dia menjadi kafir. Ya, ini hukum tuan-tuan. Ya, sekarang ni ajaran macam-macam yang bukan-bukan, yang pelik-pelik yang kita tengok hari ini, termasuklah ajaran-ajaran yang mendakwa berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bercakap dengan dia, Tuhan bertemu dengan dia, tak pun dia bertemu dengan Tuhan. Ada yang kata pula Nabi main jumpa dengan dia, Nabi pegang dia, suruh menjalankan tugas-tugas kenabian. Yang ni banyak berlaku sekarang ni. Ya, macam mana pahaman-pahaman ini begitu mudah menyerap masuk. Puncanya ialah kerana bodoh, kerana jahilnya setengah-setengah daripada kita. Yang mengaji-mengaji macam kita ni, dia orang tak nak datang. Ya, dikatanya kulit. Bila mengaji kitab tauhid macam ini, dia tak mau. Dia kata kulit. Kita nak isi. Bila isi tak ada kulit, itu namanya taib. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Boleh faham? Boleh. Boleh, ya? Tulis, entah tulis apa? Tulis. Saya ingat tulis yang tu pula. Benda tak ada kulit, isi saja ada, taib di tempat yang tu saja nampak. Baik. Kemudian, kata beliau lagi, tidak ada syarat berhimpun antara melihat dan berkata-kata secara berhadapan. Ustaz, kalau dia kata dia tengok je Ustaz, kafir dah Ustaz. Kalau dia kata dia tengok Allah, tak cakap, kafir. Ataupun dia kata Ustaz, dia tak tengok Allah, tapi dia dengar suara Allah Ustaz. Apa hukum dia Ustaz? Kafir juga. Okey Ustaz, kalau dia kata dia tengok Allah dan dia bercakap dengan Allah, lagilah kafir. Kafir itu jadi macam mana? Yang pertama dia kata dia tengok Tuhan. Mat, ya, yes, semalam aku tengok Tuhan. Tuhan tengok je kat aku, Mat. Dia benar kamu ni? Iya, benar. Betul. Tak ada tipu ni. Kafir. Ataupun dia kata, Mat, semalam Tuhan datang dekat aku, tapi aku tak nampak lah muka dia. Dia bercakap dengan aku. Dia kata, suruh minta duit kat kamu. Kafir hukum dia, walaupun bergurau-gurau. Apatah lagi dia berkata, aku jumpa Tuhan dan aku bercakap dengan Tuhan, bertambah-tambahlah kafirnya. Dan malahan menjadi kafir orang yang mendakwa salah satu daripada kedua-duanya, yang mana adalah bersalahan yang membawa kepada waham oleh ibarat segala nur. Lagipun jika ada orang yang melihat Allah Ta'ala selain daripada Nabi SAW, kalau dia kata dia tengok nur pun tak mau, itu tidak layak pada kita, melainkan pada Nabi Musa AS. Pasti Allah Ta'ala tidak melarang Nabi Musa melihatnya, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 143, Lau tarani walakin unzur ilal jabal fa inistakarra mamanahu fasawfa tarani. Kata Allah Ta'ala pada Nabi Musa, engkau tidak akan dapat melihatku. Kata Allah pada Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Ulul Azmi pun tak dapat tengok Tuhan. Kata Allah, kamu takkan dapat tengok aku. Tetapi lihatlah bukit itu. Jika ia tetap di tempatnya, nanti engkau akan melihatku. Kata Allah pada Nabi Musa, hang tengok aja bukit. Aku akan turunkan cahaya pada situ. Ya. Kalau bukit tu boleh tahan cahaya aku, kamu boleh tengok aku. Bila Allah Ta'ala turunkan cahaya di bukit itu, runtuh bukit. Bila runtuh bukit itu, pengsan Nabi Musa AS. Tak layak tengok, baru cahaya. Bukannya tengok wajah Allah, baru cahaya saja. Tidak ada ilat, tidak ada sebab yang lain. Hanya semata-mata Allah Ta'ala melarang Nabi Musa melihatnya. Padahal Nabi Musa dalam kalangan ulul azmi kalimullah, yang boleh berkata-kata dengan Allah, berada pada pangkat yang ketiga di antara mereka. Dalam lima orang Nabi-Nabi ulul azmi, Nabi Musa berada pada kedudukan nombor tiga. Tingginya darjatnya. Kisah ulul azmi ini tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah Al-Ahqaf. Di akhir surah Al-Ahqaf itu Allah Ta'ala sebut, fasbir. Allah pesan pada Nabi Muhammad, fasbir, wahai Muhammad, sabarlah. Kama sabara ulul azmi, seperti mana sabarnya ulul azmi. Nabi ulul azmi, Nabi apa? Nabi Musa. Lagi? Nabi Muhammad. Lagi? Nabi Isa. Lagi? Nabi Ibrahim. Lagi? Nabi Nuh alaihissalam. Ini nabi-nabi yang berada pada kedudukan tertinggi daripada segala nabi dan rasul. Ujiannya banyak, kekuatannya banyak, umur yang panjang, godaan, cobaan, tohmah, mihnah yang sangat hebat yang dapat kepada mereka. Kata Allah, sabar. Nabi Ulul Azmi lagi teruk daripada kamu. Bukan sahaja Allah pesan pada Nabi Muhammad, Allah juga pesan kepada kita dalam bidang dakwah ni, tuan-tuan. Dalam bidang nak mengaji agama ni kena banyak sabar. Tak sabar, lari kita. Kadang-kadang apa yang ustaz faham tak sama dengan kita faham. Tapi kita ni faham singkat, faham singkat tu yang payah. Kadang-kadang orang-orang yang mengaji ni, tuan-tuan, dia faham, ustaz tu kena faham macam dia faham. Padahal ustaz tu fikir lain. Tapi dengan sebab ustaz tu tak cakap, tak bagi tahu, maka mereka tak faham. Bukan semua ustaz kena bagi tahu, ikut je dia. Dia kata yang itu nak cerita aku. Tapi kita ni payah. Macam kita jadi driver ustaz, hang parking tengah sana. Parking je lah. Pasal apa sana ustaz? Sini senang. Sini ada parking. Sana dekat dengan tanda. Sini jauh. Ustaz cakap lah dekat dengan tanda. Cuba hang ikut aku tadi. Parking sana ke senang? Tapi tak pasal dia rajin tanya. Sini kan ada parking ustaz? Sini pun boleh. Saya nak pergi tanda. Parking di sana dekat dengan tanda. Tak payah saya jujur. Jalan letih. Parking sini tengok-tengok hujan lah apa lah. Akhirnya jadi banyak tak bercakap. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan nak ikut ustaz ke, nak ikut tok guru ke, kena banyak faham, banyak siapa. Dia suruh parking sana, parking. Adalah sebab tu. Dia tak cerita kena habis. Saya nak pergi tanda, hang parking dekat dengan tanda. Senang aku berjalan, tak kena hujan. Nah, dia nampak tu. Letih tak dia? Letih tuan-tuan. Itu kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dengan Yusha' bin Nun. Susah. Nabi Khidir kata, jangan banyak soal, ikut je aku. Apa pula? Jenis macam itu. Jenis banyak soal. Apa ni? Pecah-pecah kapal pula. Kita dah tumpang, tapi pecah pula. Apa ni? Dia marilah. Cuba duduk dia. Mesti ada sebab pula. Tuan ni buat biar pergi dia lah. Jadi tak tenggelam kapal sudah. Tapi tabiat manusia ni dia suka tanya. Itu yang susah. Baik, kemudian. Sehingga Siti Aisyah sendiri menafikan bahawa Nabi SAW melihat pada malam Mi'raj. Saya kata dah tadi. Siti Aisyah kata, mana ada Nabi tengok Allah Ta'ala? Maka dijawabnya, itu adalah qaul yang dhaif, yang lemah. Tetapi yang sahihnya ialah riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Memang Nabi kata, Nabi melihat Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sampai Jibril pun tak boleh hantar. Bila sampai di atas Sidratul Muntaha, Jibril kata pada Nabi Muhammad, sampai di sini saja, aku boleh temankan kamu, wahai Muhammad. Kenapa wahai Jibril? Tidak layak pada aku untuk naik menghadap Allah. Tidak layak pada aku untuk sampai di sini. Tahap aku ni yang paling tinggi dalam malaikat pun aku tak boleh sampai ni. Kamu saja yang boleh sampai. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut bangga tuan-tuan, kita ni jadi umat Nabi Muhammad. Seronok. Bangga kita. Patut kita bersyukur kerana kita dilahirkan menjadi umat Nabi yang sangat agung. Sebaliknya, nas yang jelas dan nas yang begitu sore menunjukkan bahawa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah Ta'ala di dalam dunia kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, dan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata sedangkan dia dapat melihat segala yang kelihatan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu annakum lam taru rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan sekali-kali dapat melihat Tuhan kamu sehinggalah kamu mati. mati baru boleh tengok Tuhan. Selama mana hidup, tidak. Nak mati itu bila? Duduk di padang mahsyar, nampak Tuhan. Duduk di titian sirat, nampak Tuhan. Tak pun duduk dalam syurga, nampak Tuhan. Nama kata sekarang ni tuan-tuan, tak ada. Duduk dalam neraka. Duduk dalam neraka pun rasa tak nampak. Dalam syurga ni, ada satu syurga yang boleh, yang boleh tengok Tuhan setiap hari. Sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah kami melihat Tuhan? Kata Rasulullah, macam mana kamu tengok bulan purnama, bulan mengambang? Kamu pergi mana pun kamu nampak dia. Macam itulah bandingan dia dalam syurga. Duduk dalam syurga ni, pi mana pun nampak Tuhan. Macam kita nampak bulan purnama bila bulan mengambang. Baik, untuk perhatian, apa yang dipahamkan daripada perkataan Syekh Ibnu Hajar sebelum ini, bahawa orang itu menjadi kafir apabila dia berkata, aku mi'raj naik ke langit, aku duduk di atas kerusi seorang diri bersama dengan Allah, sedang aku melihat dia dan bercakap-cakap dengannya, dan aku menerima perintah daripadanya, ya Allah, masukkanlah kami syurgamu dan peliharalah kami di dalamnya dengan penglihatanmu, wahai Tuhan sekalian alam. Jadi tuan-tuan, orang-orang yang mendakwa dia naik ke mi'raj menjadi kafir. Orang yang mendakwa bahawa dia duduk dengan Tuhan di atas kerusi, dia jadi kafir. Yang boleh naik sampai tahap macam itu hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ke-14, kaunuhu ta'ala qadiran. Artinya, Allah Ta'ala keadaannya sentiasa berada dalam keadaan berkuasa. Kaunuhu itu maknanya sentiasa. Sentiasa Allah tu berkuasa. Kita sekarang ni tuan-tuan belum tentu lagi berkuasa. Tuan-tuan sekarang ni ada kuasa? Ada, tapi belum tentu sentiasa berkuasa. Kalau datang kipas angin ni empuk kepala tuan-tuan, kita tak boleh buat apa. Kalau runtuh tanah di bawah kita ni, mendak masuk bangunan dalam tanah, tuan-tuan tak boleh lari. Padahal tuan-tuan kata kita boleh lari, kita boleh lompat. Kalau datang satu-satu benda, kita tak ada kuasa. Tetapi Tuhan sentiasa berkuasa. Kita kata kita ni ada kuasa. Bila datang tidur, kita boleh buat apa? Kita duduk dalam rumah, kita tidur. Perompak masuk pun kita tak sedar. 6 kali perompak tu duduk lintas badan kita. Kita tak ada kuasa. Walaupun kita kata kita ada kuasa. Ataupun kita dalam keadaan lumpuh. Kita tengok orang, tapi kita tak boleh bercakap. Kita rasa orang, tapi kita tak boleh pegang dia. Pasal apa? Kemampuan sudah pun hilang. Tetapi Allah Ta'ala sentiasa berkuasa. Habis itu Ustaz, kalau Allah Ta'ala sentiasa berkuasa, kenapa Allah biarkan gempa bumi di padang? Kuasa Tuhan itu. Sebab kuasa Tuhan, kenapa Allah tidak menghalang ni Ustaz? Allah yang nak benda itu jadi macam itu. Akibat daripada perbuatan manusia. Tuhan berkuasa. Tapi dalam banyak-banyak yang gempa bumi itu, berapa banyak kuasa Tuhan nampak? Ada budak yang duduk dalam dakapan mak dia. Tapi mak dia mati. Dia tak mati. 3 hari lepas, orang duduk geledah, bongkar rumah dia, baru jumpa. Budak tak mati. Mak mati. Mak ni duduk lindung anak. Sampai mati, mak lindung anak. Budak tu duduk dalam dakapan mak dia. Ini kuasa Tuhan. Ada budak yang merangkak keluar daripada celah-celah runtuhan. Ini kekuasaan Tuhan. Jangan kita kata bahawa Tuhan tidak berkuasa. Itu pun kuasa Tuhan. Tuhan boleh buat. Ustaz, saya dah berdoa macam-macam Ustaz. Kenapa Tuhan tak mampu? Tak mampu, orang kata. Tuhan tak mampu mengkabulkan permintaan saya. Bukan saya minta banyak, saya minta sikit aja. Subhanallah. Kafir orang yang cakap macam itu. Allah mampu bagi macam-macam. Allah berkuasa dan sentiasa berkuasa. Tetapi yang kamu kena kaji, kenapa Allah tidak makbulkan doa? Allah Maha mengetahui. Mungkin bila Allah makbulkan permintaan kita, kita makin parah, kita makin sesat. Mungkin Allah Ta'ala tak makbulkan doa kita sebab ada dosa-dosa yang kita buat. Ada benda yang Allah Ta'ala tak makbulkan doa kita sebab cara minta tak kena. Serupalah kita tuan-tuan minta peruntukan, kertas kerja tak buat, siapa nak bagi? Kita pergi minta dekat orang, minta dengan jalan kasar, siapa nak bagi? Kita pergi minta dengan orang, sekali je minta, lepas tu tak berulang dah, siapa nak bagi? Kita minta pada orang, tapi minta dengan sombong, belagak. Siapa nak bagi? Cuba kita kaji tengok. Doa kita, kenapa tidak mustajab? Kenapa tidak berjaya? Ada je masalah. Baik, jawapannya ialah kesalahan pada kita. Check balik. Mustahil keadaan Allah lemah. Allah sentiasa siap siaga, sentiasa berkuasa. Bukan Allah lemah. Bila sebut Allah lemah, Allah tak mengantuk. Tuan-tuan ni lemah, mengantuk. Kenapa pula ekor, cuaca pula sejuk. Saya bertolak pada rumah saya ni pukul 6 pagi. Ya, 6 pagi. Saya habis forum semalam 12.30. Tidur semalam, siapkan baju, siap semua pukul 2. Oh, tidak. Pukul 5.30 tadi bangun, 6 suku tolak. Sampai sini pukul 9.05. Lemah, tuan-tuan. Itu yang saya kata tadi, saya nak tidur. Tuan-tuan jangan duduk menyembang dengan saya. Ini saya cakap terterang. Lepas habis ceramah ni, minta maaf. Saya nak balik turun seletih. Tak cukup tidur, tuan-tuan. Habis malam pergi berubat di pejabat depa tu, pejabat hantu tu. Saya taklimat, taklimat pula untuk forum perdana semalam. Ui, taklimatnya lama tuan-tuan. Pukul 4. 4 sampai pukul 6.30. Oh, lasyak tuan-tuan. Depa ni buat kerja nak cakap 3 minit je satu round. Tapi dia punya buat yang ni, sentuhnya ini, buat yang ni supaya jadi elok. Tuan-tuan, tu boleh masuk solat lagi. Ya, bedak pulak dah kan. InsyaAllah tuan-tuan boleh tengok rakamannya pada 10 Disember dan 21 Januari tahun depan. Ya, yang semalam punya. Yang sebelum ni, wallahualam bila. Baik, kemudian. Begitulah juga kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Semuanya itu ialah jatuh kepada sifat-sifat maknawiyah. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan masuk sifat-sifat maknawiyah pula. Baik, cukup sekadar itu tuan-tuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.